الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني بالله رحمني ورحمكم الله. Pada pembahasan yang lalu kita selesai dari adab yang kelima berhubungan dengan apa? Nasihat dari Imam Ibnu Jamaah untuk seorang betul-betul memanfaatkan waktunya ketika berada di tempat belajar. Kalau kita ya ketika nyantri, manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika berada di pondok, manfaatkan sebaik-baiknya. Jauhi pertemanan-pertemanan yang tidak bermanfaat. Jauhi hubungan-hubungan dengan dunia luar yang akan membuat pikiran kita semerawut. Karena waktu kita sangat mahal, sangat mahal, dan perkara yang dikejar itu sesuatu yang tidak mudah. Kecuali mereka-mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik untuk bisa mendapatkannya. Sekarang kita masuk pada adab yang keenam. Qala rahimahullahu ta'ala as-sadis an yukrima ahlal madrasati allati yaskunuha. Hendaknya dia memuliakan penduduk madrasah yang dia tinggal di situ. Yaitu siapa saja yang sama-sama tinggal di situ, muliakan. Jangan saling mengejek, jangan saling menghinakan. Nah, jadi inti dari adab yang keenam ini akan kita baca, yaitu seorang berusaha memuliakan sesama penghuni yang dia tinggal di situ. Kalau dia tinggal di komplek perumahan misalnya, ya muliakan orang-orang yang tinggal di situ. Dengan apa? Pemuliaannya bi ifsya'is salam, dengan menyebarluaskan salam. Karena itu tahiyah, penghormatan seorang muslim terhadap muslim yang lain. Wa idhalil mawaddati wal ihtiram, dan menunjukkan kecintaan dan penghormatan. Wa yar'alahum haqqal jirati wasuhbah, dan memperhatikan hak-hak bertetangga dan hak-hak berteman dengan mereka. Wal ukhuwati fid dini wal hirfah, dan ukhuwah. Nah, di dalam agama ini juga apa? Ukhuwah dalam apa? Dalam satu apa? Satu pekerjaan. Dalam artian kita pekerjaannya sama, yaitu menuntut ilmu. Satu kesibukan. Nah, jadi selain Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di atas agama ini, juga Allah kumpulkan kita dalam satu apa? Satu naam kegiatan, yaitu menuntut ilmu. Li'annahum ahlul ilmi wa hamalatuhu wa tullabuhu, dikarenakan mereka adalah ahlul ilmi dan pembawanya serta penuntutnya. Jadi sama-sama bergelut dengan ilmu, saling menghormati, saling memuliakan dan menyokong. Qala wa yataghafalu an taqsirihim. Nah, ini penting. Wa yataghafalu an taqsirihim, yaitu berusaha untuk apa? Seorang cuek. Terkadang panitia seorang dibutuhkan memiliki sikap cuek. Tapi jangan cuek bebek. Dalam artian cuek sekali, tidak pernah memikirkan memikirkan lingkungan. Maksudnya taghaful di sini cuek terhadap apa? Kekurangan teman-temannya. Kalau dia mengurusi kekurangan teman-temannya tersebut, pusing deh. Sibuk sendiri. Temanku seperti ini, sekolah seperti ini, mau berangkat ngaji sebagiannya. Nah, mau berangkat ngaji melihat yang sesama teman ngaji, dia sudah ngaji lama tapi kok seperti itu. Sudahlah, aku enggak usah ngaji saja, yang lama aja seperti itu. Nah, ini syaitan. Talbis iblis, ikhwan. Nah, dan syaitan banyak sekali caranya untuk menghalangi manusia agar menghadiri majelis ilmu. Banyak alasan. Aku kalau ke majelis ilmu pulang marah-marah, Ya bukan majelis ilmunya yang nak salah, tapi ada pada diri kita sesuatu yang tidak benar, baik itu niatan, naam, atau yang lainnya. Yang seharusnya seorang di majelis ilmu mendapatkan ketenangan, kenapa dia naam kok malah apa? Marah-marah. Contohnya misalnya. Wa yatawafalu an taksirihim. Kemudian wa yaghfiru zalalahum, dan berusaha untuk memaafkan ketergelinciran mereka. Sebab penuntut ilmu hendaknya memiliki naam dada yang luas, saling memaafkan saudaranya berbuat salah. Nah biasa, tapi apa? Setelah diselesaikan naam permasalahannya, didudukkan naam sehingga diketahui mana muhik, mana muktil, yang benar, yang salah. Setelah itu sudah selesai, jangan diperpanjang. Makanya dulu siapun ayah ya panifilah sering ketika mendudukkan masalah-masalah, terkadang sudah saling naam mau kelahi dan seterusnya, dudukkan naam, beliau gali lubang, masukkan tutup. Maksudnya apa? Permasalahan itu ya sudah, kita naam buka hubungan baru. Seandainya kemarin naam saling mendendam, saling cengkel, naam selesaikan, buka naam, gali lubang, masukkan permasalahan itu, tutup sudah. Buka naam lembaran-lembaran baru untuk kita memperbaiki hubungan dengan saudara. Ini penting. Kalau kita mengingat kesalahan-kesalahan orang, ikhwan, tidak akan tenang. Untuk apa? Tidak ada faedahnya. Baik. Kemudian wa yasturu auratihim, berusaha untuk menutup naam aurat mereka, yaitu menutup naam aib-aib mereka. Ini asalnya seorang mukmin terhadap saudaranya. Kecuali kalau dia ahli bid'ah, dia seorang yang melakukan naam kefasikan terang-terangan, maka butuh dibongkar naam agar apa? Agar jadi pelajaran. Dan perlu diperhatikan hal-hal ini apabila yang berhubungan dengan apa? Kesalahan yang sifatnya tidak apa? Kesalahan yang sifatnya tidak muta'addi, yaitu tidak menular. Tapi misalnya kesalahan mencuri. Mencuri ini penyakit yang akan menimbulkan apa? Menimbulkan ketidaktenangan pada lingkungan. Suudzon, siapa ini temannya suudzon, padahal bukan dia. Ini harus dibongkar. Harus dibongkar sampai ketahuan. Karena yang demikian itu mufsid. Sebagaimana naam tikus efanifilah diperintahkan untuk kita bunuh dikarenakan dia apa? Fasik. Demikian pula pencuri-pencuri ini harus naam ditangkap dan apa? Diusir pergi. Fala wa yashkuru muhsinahum, dan bersyukur terhadap orang yang berbuat baik di antara mereka. Wa yatajawazu an musiihim, dan berusaha untuk memaafkan orang-orang yang keliru. Tentunya setelah mereka menyadari kekeliruannya dan naam berusaha untuk memperbaiki. Karena talibul ilmi ya ini salah, berusaha memperbaiki. Tapi kalau tidak ada usaha perbaikan, ini bukan penuntut ilmu namanya. Fala fa in lam yastaqirra khatiruhu li su'i jiratihim wa khubthi sifatihim aw li ghairi dhalika falyartahil anha sa'iyan fi jam'i qalbihi wa istiqrari khatirih. Kemudian apabila benaknya tidak bisa tenang, ya, pikirannya tidak bisa tenang. Kenapa? Dikarenakan jeleknya tetangga mereka, atau karena buruknya sifat-sifat mereka, teman-teman itu, atau yang lainnya, maka hendaknya pergi. Nah, berpindah dengan usaha untuk apa? Agar hatinya itu bisa konsentrasi. Nah, dan benaknya itu bisa apa? Tenang. Tidak apa? Tidak gelisah. Ini usaha untuk mencapai apa? Ketenangan hati. Fala wa idza ijtama'a qalbuhu fala yantaqil min ghairi hajah. Dan apabila hatinya itu dia bisa konsentrasi, hatinya bisa apa? Terkumpul, belajar bisa tenang, maka jangan apa? Jangan pindah tanpa ada kebutuhan. Ambil ilmu di situ sampai betul-betul dia berhasil. Jangan sedikit-sedikit ada masalah sebentar dengan temannya atau yang lainnya, pindah ke sana, pindah ke sini, tidak akan berhasil. Tidak akan menghasilkan ilmu, ikhwan. Habis waktu dalam usaha apa? Pergi ke sana, pergi ke sini, dan dalam apa? Usaha adaptasi. Karena seorang pindah dari satu tempat butuh adaptasi, penyesuaian. Apalagi kadang pelajaran mengulangi lagi, mengulangi lagi, mengulangi terus, tidak akan berhasil. Makanya nasihat ini penting. Wa idza istama'a qalbuhu fala yantaqil min ghairi haja. Fa inna dhalika makruhun lil mubtadi'ina jiddan. Kata beliau, karena sungguhnya yang demikian itu sangat dibenci bagi apa? Mubtadi'in, orang-orang yang baru awal belajar. Baik. Ini betul diperhatikan. Jadi itu nasihat dari ulama kita terdahulu. Seorang talib usahakan dia bisa mengambil istifadah na'am baik dengan baik, kemudian apa setelah itu mengambil ke tempat lain baik, sehingga dia bisa mengambil faedah. Kalau memang dia rasa di situ dia sudah cukup, nah apa yang disampaikan sudah dia cukup di situ untuk berpindah kepada sesuatu yang lebih tinggi, maka itu khair. Nah, misalnya seorang dari apa? Dari majelis tahfidzul Quran. Yang memang fokus di situ tahfidzul Quran saja, menghafal Al-Quran tok. Setelah dia mengambil hafalan Al-Quran, nah mungkin ya sudah berusaha untuk berpindah ke tahapan berikutnya untuk bisa memahami nah kalam Arab, memahami ilmu alat, memahami ini, karena Al-Quran butuh kita memiliki bekal memahaminya. Sebab hafalan Al-Quran baru tahap awal, belum finish. Makanya keliru kalau kemudian berhenti di naat penghafalan Al-Quran terus saja. Keliru. Nah, dan bahkan Ibn al-Jauzi rahimahullah mencela penuntut ilmu yang hanya mengandalkan hafalan tok tanpa memahami. Untuk penuntut ilmu yang ingin betul-betul mendapatkan ilmu, ya tentunya ini dicela karena butuh pemahaman terhadap apa-apa yang dihafal, sehingga dia bisa mengayunkan pedang yang tajam yang dia miliki. Karena dalil itu ibarat pedang tajam, tapi kalau kita ngayunkannya tidak bisa, ikhwan, ya tidak akan bermanfaat. Sebagaimana pula dalil sangat bagus tapi tidak bisa mengambil istimbat, tidak akan bisa. Sehingga banyak para penghafal Al-Quran diminta mengeluarkan dalil suatu masalah tidak keluar, walaupun dihafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan mungkin. Kenapa? Karena tidak terbiasa na'am beristimbat, tidak terbiasa mengambil dalil. Dan ini butuh dilatih, butuh belajar. Qala wa ashaddu minhu karahiyatan tanakkuluhu min kitabin ila kitabin kama taqaddam. Dan lebih parah lagi, nah, dibencinya, yaitu berpindahnya penuntut ilmu dari satu kitab ke kitab lain sebelum dia apa? Sebelum dia menyelesaikannya. Baik, sebelum dia menyelesaikannya jangan berpindah. Sebelum dia menguasainya jangan naik. Ini sangat dibenci di kalangan para ulama. Kenapa? Fa innahu alamatun 'ala dzajari wal la'bi wa 'adamil falah. Karena sebetulnya itu merupakan alamat atas apa? Sikap dzajar. Yaitu sikap apa? Sikap kekecewaan. Ya, kecewa. Wal la'b. Ya, wal la'b. Dan apa? Sikap apa? Suka bermain-main toh. Jadi tidak serius dalam belajar. Makanya metode kurikulum ghafalifillah yang hanya mengandalkan waktu, tahun pertama harus kitab ini, kitab ini, kitab ini, tapi tidak selesai semua, ini sangat jelek. Dibenci para mutaqaddimun. Makanya tidak ada hasilnya. Nah, tempat-tempat pendidikan seperti ini, baik itu menamakannya apa, nah, dayib, mu'allimin atau apa, tadribu du'at atau yang lainnya, kalau mengandalkan seperti ini tidak akan apa, mendapatkan hasil yang bagus. Kenapa? Karena berpindah dari kitab satu ke kitab lain sebelum menguasainya. Belum selesai, karena sudah naik kelas, ganti lagi. Terus demikian. Ini alamat alat dojari wal'aib wa'adamil falah, dan tidak beruntung. Alamat tidak adanya keberuntungan padanya wal'aib. Ini nasihat yang bagus dari pendahulu kita. Nah, dari pendahulu kita untuk seorang talib punya langkah yang betul-betul matang, ya, langkah yang matang. Kalau ingin betul-betul berhasil dalam belajar. Tapi kalau sekedar mengisi waktu atau sekedar lari dari tugas orang tua, karena sebagian sekedar ingin lari dari tugas di rumah, daripada aku di rumah disuruh-suruh orang tua kerja, mending aku mondok saja. Ini salah, harus diluruskan niatnya. Rugi, karena kesempatan terbuka lebar, maka manfaatkan sebelum datang kesibukan, sebelum tertutup kesempatan tersebut. Nah, ini adab yang ke-6. Kita cukup sekian dulu. Naqta bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa anta.